إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Betapa besar dan begitu banyaknya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Andaikan kalian menghitung kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena begitu banyak dan begitu besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga untuk sekedar menghitungnya saja kita sudah tidak mampu melakukannya, apalagi untuk mensyukurinya. Hanyalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kesyukuran kita yang sedikit, kesyukuran kita yang tidak ada apa-apanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu menambahkan berbagai macam kenikmatan lagi kepada kita. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Tetapi jika kalian ingkar, kalian tidak mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan pendekatan diri kepada Allah, bulan yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan baru saja kita lewati. Adakah kita memetik hikmah, memetik pelajaran dari bulan Ramadan yang telah berlalu? Ketahuilah, di antara hikmah terbesar, di antara pelajaran yang paling agung yang bisa kita petik dari bulan Ramadan adalah kita dapat mengetahui hakikat kehidupan ini. Untuk apa sebenarnya kita diciptakan melalui bulan Ramadan dengan segenap ibadah-ibadah yang terkandung padanya dan berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Mestinya kita semakin menyadari bahwa hidup ini semata-mata untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa hidup ini semata-mata untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Dan ini pun telah Allah tegaskan di dalam banyak ayatnya. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُّطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi makan. Inna allaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq yang maha memberikan rizki. Dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang amat kokoh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Bahwa kita adalah makhluk yang diberi makan, yang diberikan rizki, sedang dia adalah ar-razzaq yang memberikan rizki. Maka kita punya suatu kewajiban. Kenapa kita diciptakan? Kenapa kita diberikan rizki? Kenapa kita dianugerahkan berbagai macam kenikmatan? Tidak lain semata-mata agar kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan ibadah bukanlah sekedar menyembah Allah, tetapi ibadah yang hakiki, ibadah yang Allah inginkan adalah memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah yang satu saja, dan mengingkari serta menyalahkan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat ibadah, yaitu mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kita yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Adapun selainnya adalah sesembahan yang batil, adalah sesembahan yang salah. Inilah makna kalimat La ilaha illallah yang senantiasa kita ucapkan. Ulama menjelaskan, dalam kalimat La ilaha illallah terkandung dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terkandung dalam kalimat La ilaha artinya menganggap salah, menganggap tidak benar, menganggap batil, menganggap bodoh, menganggap zalim semua bentuk peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Yang terkandung dalam kalimat illallah, yaitu meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang pantas untuk disembah. Sehingga makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan kita diciptakan. Inilah hakikat kehidupan. Semata-mata untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepadanya. Oleh karena itu, kita tekadkan di dalam hati, setiap detik yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini mesti bernilai ibadah dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, setiap detik yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita senantiasa beribadah hanya kepadanya dan mengingkari peribadahan kepada selainnya. Inilah hakikat tauhid. Betapa pentingnya perkara tauhid ini. Sampai kita perhatikan dalam Al-Quran ayat yang berisi perintah pertama kali. Kita lihat dalam surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kemudian masuk dalam surat Al-Baqarah, tidak kita dapati satu perintah pun kecuali pada ayat yang ke-21. Inilah ayat yang memuat perintah pertama kali. Apa perintah pertama kali dalam Al-Quran? Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah perintah pertama di dalam Al-Quran apabila kita membuka mushaf Al-Quran. Demikian pula, kita buka dari awal surat Al-Fatihah, kemudian masuk surat Al-Baqarah, tidak kita dapati larangan kecuali pada ayat yang ke-22. Disitulah terletak larangan yang pertama. Kalau perintah yang pertama adalah perintah mentauhidkan Allah, maka kita dapati larangan yang pertama dalam Al-Quran adalah larangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tauhid lawannya adalah kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang kalian menyembah kepada mereka, padahal kalian mengetahuinya, padahal kalian menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian, Allah yang memberikan rizki kepada kalian, kalian masih hidup di bumi Allah subhanahu wa ta'ala, kalian masih terus menghirup udara yang Allah anugerahkan kepada kalian, kalian masih makan rizki yang Allah berikan kepada kalian, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Inilah peringatan Allah dalam Al-Quran. Dan di dalam banyak ayatnya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan memurnikan ibadah hanya kepadanya serta melarang dari kesyirikan. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, dan beribadahlah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Selalu beriringan. Perintah ibadah, perintah mentauhidkan Allah dalam ibadah, dan larangan berbuat syirik. Larangan menyekutukan Allah. Sebab apabila seorang menyekutukan Allah, tidak mungkin dia bisa beribadah kepada Allah. Dia tidak dianggap sebagai orang yang mentauhidkan Allah atau orang yang beribadah kepadanya. Seorang muslim adalah orang-orang yang benar mentauhidkan Allah, dan Allah telah menjanjikan jaminan keamanan, jaminan kebahagiaan bagi siapa yang benar-benar mentauhidkannya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Ketika ayat ini turun, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, syaqqa dzalika 'alal muslimin, menyulitkan kaum muslimin, karena mereka mengira kezaliman yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah semua bentuk kezaliman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, kezaliman yang dimaksud dalam ayat tersebut yang tidak boleh tercampur dalam keimanan seorang muslim adalah kesyirikan. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman alaihi salam tatkala dia menasihati anaknya dengan sebesar-besarnya nasihat, sewajib-wajibnya nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman terbesar. Maka Allah mengabarkan kepada kita, tidak ada bentuk kejahatan, tidak ada bentuk kezaliman yang lebih besar daripada perbuatan syirik. Oleh karena itu, dosa apapun yang dilakukan seorang hamba, selama itu bukan kesyirikan, bukan kekufuran kepada Allah, masih mungkin mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila seorang mati dengan membawa dosa syirik, membawa dosa kekufuran, sudah pasti dosanya tidak akan pernah diampuni. Sebagaimana yang Allah tegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu. Sebagaimana juga firman Allah di dalam hadis qudsi, ya bena Adam, law ataitani biqrabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqrabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi tanpa menyekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Demikianlah keutamaan tauhid. Berapa banyak pun dosa yang dibawa seorang hamba akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosanya tersebut apabila dia benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang menyekutukan Allah, maka Allah sudah tetapkan tempat mereka di neraka jahannam. Allah murka kepada mereka dan Allah hukumi mereka lah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan ahlul kitab, yaitu yang diberikan kitab Taurat dan Injil, Yahudi dan Kristen. Dan kaum musyrikin selain mereka seluruhnya, selain kaum muslimin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Maka kalau kita ingin tahu siapakah makhluk yang paling jelek, siapakah makhluk yang paling hina, makhluk yang paling buruk di muka bumi ini, sesungguhnya bukanlah binatang-binatang ternak, bukanlah binatang-binatang buas, bukanlah binatang-binatang melata, bukan, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Allah, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat, lebih jelek jalannya daripada binatang-binatang ternak tersebut. Maka dari sini dapat kita ketahui betapa besarnya kemurkaan Allah apabila seorang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga wajib bagi kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu selamat dari azab Allah dengan mentauhidkannya dengan sebenar-benar tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menghukumi siapa yang mati di atas kesyirikan, tidak mungkin lagi dosanya diampuni dan tidak ada satupun yang sanggup menolong mereka. Innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang sanggup. Apakah malaikat, seorang nabi, seorang wali, seorang saleh, tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim. Malidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim, yaitu orang yang menyekutukan Allah, kawan setia, tidak pula yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Tidak ada. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat kepada pamannya sendiri, Abu Talib. Abu Talib yang begitu besar jasanya terhadap Islam, dan dia telah memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sampai beliau dewasa, sampai beliau dinikahkan, sampai beliau menjadi seorang nabi dan rasul, Abu Talib masih terus membela dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya dia tidak mau mentauhidkan Allah, dia tidak mau memurnikan ibadah hanya kepada Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat kepadanya untuk keluar dari neraka. Bahkan kepada anaknya sendiri, kepada Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, silahkan minta harta yang aku miliki sesuai kehendakmu, tetapi selamatkan dirimu dari azab Allah, tauhidkanlah Allah, karena aku tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah kaum muslimin, Allah telah berjanji, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan perbuatan syirik sedikit pun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan. Allah berikan kepada mereka keamanan di dunia dari berbagai macam azab, dan terutama Allah akan berikan kepada mereka keamanan di akhirat kelak, dimulai dari azab kubur. Dari azab kubur kemudian kepada azab-azab yang lainnya, azab pada hari kiamat, azab neraka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan orang-orang yang mentauhidkan Allah, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya tauhid dalam kehidupan kita, sehingga di dalam solat senantiasa kita ikrarkan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Inilah hakikat tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meminta tolong, berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sayang sekali, masih banyak di antara kaum muslimin atau yang mengaku sebagai muslim dan di KTP-nya tertulis beragama Islam, setiap hari dia mengatakan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tetapi ketika ditimpa masalah, ketika ditimpa musibah, dia malah lari kepada dukun-dukun. Dia mendatangi orang-orang pintar, dia mendatangi paranormal dan lain sebagainya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan ucapan dukun tersebut, yaitu tentang perkara-perkara gaib, ya seperti meramalkan barang yang hilang, atau meramalkan masa depannya, atau malah membantunya untuk menyakiti orang dengan sihir, dengan guna-guna, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang sekedar datang kepada dukun kemudian bertanya, namun dia tidak percaya, dia tidak percaya dengan ucapan dukun tersebut, maka la tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, tidak akan diterima solatnya selama 40 malam. Dan bukan berarti dia tidak wajib solat atau dia boleh tidak solat, wajib baginya untuk tetap melakukan solat. Kalau sampai dia berani meninggalkan solat, maka dia melakukan bentuk kekufuran, kekufuran yang lebih besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, al ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Salat lima waktu adalah kewajiban seorang hamba. Siapa yang meninggalkannya dia terancam dengan kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Berkata tabi'in yang mulia Abdullah bin Syakik rahimahullah, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufrun ghairas shalah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang ada suatu amalan yang apabila sekedar ditinggalkan dapat menyebabkan kekafiran kecuali salat. Kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la hadza fil Islam liman taraka shalah, tidak ada tempat di dalam Islam ini bagi siapa yang meninggalkan salat. Dan dalam salat senantiasa kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Namun anehnya masih banyak kaum muslimin yang mengucapkan hal ini, tapi ternyata dia lebih tawakal kepada jimatnya, dia lebih percaya kepada jimatnya dibanding pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia percaya jimatnya bisa melindunginya, jimatnya bisa menjaganya dari berbagai macam mara bahaya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang mengenakan jimat maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak mereka yang masih mengucapkan setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata dia lebih percaya dengan hari-hari yang dianggap baik dan dia takut dengan hari-hari yang dianggap sial. Dia takut dengan angka-angka tertentu seperti angka 13, bulan-bulan tertentu, sehingga dia tidak mau melakukan aktivitasnya di bulan-bulan itu, katanya bisa membawa sial. Demikian pula dia takut dengan arah-arah tertentu, sehingga rumahnya dia takut misalkan dibangun ke arah tertentu, katanya kalau dibangun ke arah sana rezekinya akan menjadi kurang. Maka ini bentuk kesyirikan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyraq. Barang siapa yang dihalangi oleh perasaan takut sial dari melakukan hajat-hajatnya, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kaum muslimin yang mengucapkan setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan mereka berzikir la ilaha illallah ribuan kali setiap hari. Tapi ternyata mereka masih datang di kuburan-kuburan. Mereka anggap itu adalah kuburan keramat, karena yang dikubur di situ adalah seorang wali atau seorang nabi. Kemudian mereka berdoa kepada para penghuni kubur tersebut. Padahal doa itu ibadah. Doa itu ibadah sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada seorang malaikat pun, tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang saleh, seorang wali sekalipun yang pernah mengatakan kepada umat ini, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Tidak pula ada yang pernah mengatakan, berdoalah kepadaku, maka aku akan teruskan doa kalian kepada Allah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang mampu mengatakan hal tersebut. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpesan kepada para sahabatnya, kalau aku mati datanglah ke kuburanku, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan, atau aku akan teruskan doa kalian kepada Allah. Tidak. Tetapi yang beliau pesankan kepada para sahabatnya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga berpesan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat tauhid, memurnikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi bentuk kesyirikan, perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah dan kufur kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku masih muslim, masih beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kami ingatkan juga pada kesempatan yang mulia ini, khususnya kepada para wanita muslimah, kepada saudari-saudari kita muslimah, kepada ibu dan adik-adik kita, serta kakak-kakak kita muslimah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, wattala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat ke surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah fuqara, orang-orang fakir. Dan aku melihat ke neraka, kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara sebab kenapa wanita adalah penghuni neraka yang paling banyak, karena yakfurna, mereka melakukan kekufuran. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka kafir kepada Allah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukan kafir kepada Allah, tetapi yakfurnal ashir." Mereka kufur, mengingkari kebaikan suami-suami mereka. Mereka tidak taat kepada suami-suami mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Andaikan boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada yang lainnya, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hanya karena sujud itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Andaikan boleh, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkannya. Kenapa? Karena betapa besarnya, betapa agungnya hak seorang suami atas istrinya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kebaikan yang sangat besar bagi istri-istri yang taat kepada suaminya dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati syaat. Apabila seorang wanita melakukan salat 5 waktu dan berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ihsan. Para wanita kebanyakan berada di neraka karena mereka mengingkari kebaikan suami. Suami yang sudah bersusah payah berbuat baik kepadanya, menafkahinya, baik secara lahir maupun batin, diingkari. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qab. Apabila engkau berbuat baik pada salah seorang istrimu sepanjang tahun, kemudian sekali saja dia melihat suatu kejelekan atau yang dia anggap jelek pada dirimu, maka dia mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari dirimu. Inilah tipe wanita-wanita yang tidak mensyukuri kebaikan suami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka kepada mereka, sehingga Allah menetapkan kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang mampu bersabar. Tidak ada yang mampu bersabar menghadapi azab Allah. Azab Allah yang begitu keras, azab Allah yang begitu pedih. Tidak ada yang sanggup untuk bersabar. Perhatikanlah di dunia ini, betapa kita cinta kepada anak-anak kita, betapa kita sayang kepada istri-istri kita, betapa kita begitu cinta dan sayang kepada orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita. Tetapi kelak di hari kiamat, apabila seseorang telah melihat azab Allah, hilang sudah kasih sayangnya kepada orang-orang yang dia cintai. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibanih wa sahibatihi wa akhih wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kata Allah, orang-orang di dunia yang saling mengenal, kelak di akhirat kelak akan dibuat saling mengenal. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibanih. Pada saat itu, orang yang suka berbuat dosa yang Allah sudah tetapkan baginya azab, dia menginginkan andai saja dia bisa selamat dari azab Allah, dan sebagai gantinya di neraka, sebagai tumbalnya adalah anaknya sendiri. Perhatikan kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan. Anak yang begitu dia cintai dalam kehidupan dunia, dia rela berkorban, bahkan dia rela mati untuk membela anaknya. Tetapi di akhirat kelak, justru dia inginkan anaknya kalau bisa jadi tumbal, diazab di neraka untuk menggantikan dia, karena begitu takutnya dia melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sahibatihi wa akhi, demikian pula istrinya dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, demikian pula golongannya, sukunya, bangsanya yang dulu membelanya ketika di dunia. Wa man fil ardi jami'an summa yunjih, bahkan kalau perlu kata Allah, seluruh orang yang ada di muka bumi ini dijadikan tumbal untuk menggantikan dia dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, saking takutnya dia terhadap azab Allah, saking dahsyatnya azab Allah, sehingga hilang rasa sayangnya kepada orang-orang yang dia cintai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, yu'tabi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah fayusbagu fin nari sabghatan. Akan didatangkan kelak pada hari kiamat, orang yang paling nikmat kehidupannya ketika di dunia, namun dia termasuk penghuni neraka. Lalu dia dicelup ke dalam neraka dengan satu celupan. Dicelup dalam neraka dengan satu celupan untuk diperlihatkan kepada manusia betapa dahsyatnya azab neraka. Lalu ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kenikmatan ketika di dunia? Pernahkah engkau melihat kebaikan dalam hidupmu ketika di dunia? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbku. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Sebaliknya, ada orang yang paling sengsara, orang yang paling menderita hidupnya ketika di dunia. Pada hari kiamat kelak dia didatangkan dan dicelup ke dalam surga dengan satu celupan, lalu dikeluarkan kembali dan ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan penderitaan ketika di dunia? Pernahkah engkau merasakan kesusahan ketika di dunia? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbku. maka sungguh kenikmatan dunia apapun yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan surga. Demikian pula segala penderitaan, baik itu berupa celaan manusia, penderitaan yang hati kita menderita atau badan kita menderita, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penderitaan di akhirat kelak. Maka bersabarlah. Bersabarlah dalam berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan bagaimana sengsaranya para penghuni neraka, inna ahlan nari la yabkun wa innahum la yabkun ad-dam hatta law ujriyatis sufun ala dumu'ihim lajarat. Sesungguhnya para penghuni neraka benar-benar menangis. Mereka menangis dengan mengeluarkan air mata darah. Sampai-sampai andai kata kapal-kapal diperjalankan di atas air mata mereka, niscaya kapal-kapal itu akan berjalan. Sampai pada suatu keadaan mereka sudah tidak mampu lagi, sehingga mereka meminta kepada malaikat Malik, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, tolong sampaikan kepada Allah, kepada Rabbmu, untuk membunuh saja kami ini. Tetapi malaikat Malik diam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, malaikat Malik diam selama 1000 tahun. Kemudian setelah 1000 tahun beliau baru menjawab, innakum makithun, sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di sini. Maka bersabarlah dalam kehidupan dunia ini. Tahanlah berbagai macam cercaan, tahanlah berbagai macam penderitaan demi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kepadanya dan menjauhi perbuatan syirik, serta berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi semua perbuatan bid'ah, perbuatan yang mengada-ada di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah mengingatkan, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang mengada-ada, setiap yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, tempatnya di dalam neraka. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kasih kepada kita. Maka janganlah kita melanggar apa yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, dan tanda amalan kita diterima insyaallah taala, kita diberikan taufik untuk terus beramal saleh sampai Ramadan tahun berikutnya, sampai akhir hayat kita. Tetapi sebaliknya, tanda amalan-amalan kita tidak diterima, kita kemudian berbuat maksiat kepada Allah wal iyadzubillah, lalu kemudian naudzubillah kita mati dalam keadaan sul khatimah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.